Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardha, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Hamam, apa hukum puasa wisol? Kenapa? Yang keras suaranya. Enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Ikrimah, apa hukum puasa wisol? Baihaqi, apa hukum puasa wisol? Haram, masya Allah. Haram, tadi Imam bilang tidak boleh. Ya. Kalau haram lebih tegas lagi tidak bolehnya. Baik. Mu'ad. Apa hukumnya Mu'ad? Bagus. Makruh. Hah? Makruh. Baik. Kata bagus, makruh. Ya. Firman. Hah? Dilarang. Dilarang itu bisa tidak boleh, bisa haram. Tufel. Makruh. Ya, makruh. Pada nunduk gak kelihatan wajahnya. Abu Salihah. Makruh. Baik. Ilham, makruh. Ya. Jadi hukumnya makruh sama satu. Sudah dilewati hadisnya juga. Sudah antum hafal. Fa ayyukum arada an yuwasila fal yuwasil ila sahar. Artinya boleh ya seseorang melakukan wisol, namun hanya sampai waktu sahur. Di saat datang waktu sahur, maka harus makan sahur. Dan itu pun yang afdol ya, bagi umat ini, bagaimana juga sudah dilewati hadisnya, illa yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Artinya, yang afdol bagi mereka adalah menyegerakan berbuka ketika sudah datang waktunya. Oleh karena itu, bersamaan kebolehannya untuk ya mewisol, yakni menyambung sampai waktu sahur, namun yang afdol adalah menyegerakan untuk berbuka dan meskipun boleh, yang afdol sekali lagi ya menyegerakan berbuka. Dan sudah ditegaskan oleh Imam As-Sa'di di sini, kalau ya menyebabkan dari sebab apa namanya wisol tersebut ya menyebabkan sesuatu yang memudorotkan, maka ini dimakruhkan dengan kemakruhan yang sangat. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah ya dengan perintahnya itu untuk membebani hambanya ya dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Bahkan dalam perkara yang di sana ada kemudahan, maka semestinya ya seseorang memilih yang lebih mudah baginya. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Babu afdalis siyami wa ghairihi. Bab tentang puasa yang paling utama dan pembahasan yang lainnya. Al-hadis al-awwal, hadis yang pertama pada bab ini, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, yakni Abdullah dan ayahnya Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ini termasuk di antara ya salah satu dari 4 abadillah minas sahabah. Ya. Hasan, siapa saja? Abdullah bin Mas'ud, tidak masuk. Ya. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Abdullah bin Amr. Satunya lagi. Abdullah bin Zubair. Ya, ini 4 abadillah yang mereka secara usia itu sepadan. Ya. Adapun Abdullah bin Mas'ud. Ya, meskipun namanya beliau Abdullah. Tapi masuk dalam kibar sahabah. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Adapun abadillah ini dari kalangan sahabat muda, ya. Dari kalangan sahabat muda. Qala, kata beliau radhiyallahu taala anhu, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu anni akulu, telah dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku berkata, wallahi la asumannan nahara wa la aqumannan laila ma ishtu. Bahwasanya aku berkata, demi Allah, sungguh-sungguh aku akan berpuasa di siang hari dan qiyamul lail, yakni salat malam di malam hari tentunya. Ya. Ma istu, selama aku hidup. Jadi ucapan ini ya telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antal ladzi qulta dzalik, apakah engkau betul ya yang telah mengatakan demikian? Ini ungkapan tadi bahwa ya dia akan berpuasa di siang hari dan ya qiyamul lail ya di malam hari. Artinya tidak menyisakan satu siang pun kecuali dalam keadaan berpuasa dan tidak melewati satu malam pun kecuali dalam keadaan salat malam. Faqultu, maka aku menjawab, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sungguh aku telah mengatakannya, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. biabi anta wa ummi di sini bukan sumpah, ya. Jadi di situ bukan bahwa beliau bersumpah dengan ayah dan ibunya, tidak. Namun makna biabi anta wa ummi artinya ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka la tastati'u dhalika. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk melakukan itu, yakni seperti yang kau ucapkan. Sebagaimana kita ketahui, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, ma'ruf, ya, semangatnya beliau, ya, di dalam ibadah, yang bersamaan beliau termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, menyebutkan kelebihan Abdullah ibn Amr ibn al-As dibandingkan dirinya karena Abdullah ibn Amr ibn al-As menulis, ya, sementara beliau Abu Hurairah menghafal. Ya, namun dari sisi periwayatan yang tersampaikan, ya, itu Abu Hurairah lebih banyak. Ya, salah satu di antara penyebabnya, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ahli ilm, yakni karena Abdullah ibn Amr ibn al-As itu lebih fokus, ya, kepada ibadah. Nah, sebagaimana gambaran di sini, bagaimana beliau mengungkapkan bahwa beliau akan berpuasa di siang hari, ya, demikian pula akan qiyamul lail di malam hari, tidak melewatkan waktu tersebut kecuali beliau akan melakukannya. Nabi menyatakan, kamu tidak akan mampu untuk melakukan itu. Fasum wa aftir. Maka berpuasalah dan sempatkan juga untuk berbuka. Yani jangan, ya, sampai setiap hari berpuasa. Mana fasum? Yani berpuasa di satu hari. Wa aftir. Dan berbuka di hari yang lain. Wa nam wa qum. Dan tidurlah, kemudian bangunlah, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi tetap memberikan waktu dan memberikan, ya, bagian hak dari badan untuk tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wasum minasyahri thalathata ayyam." Berpuasalah dari waktu sebulan itu 3 hari. Ini arahan pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk menjalankan puasa. Dia berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena sungguhnya kebaikan, yakni satu kebaikan akan dibalas, ya, dengan 10 kali lipat semisalnya. Wa dzalika mislu siyamid dahr. Maka dengan menjalankan itu, ya, seperti seseorang yang berpuasa setahun penuh. Ya, karena seorang kalau dia misalnya berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka, ya, sisi pahalanya berarti seperti dia berpuasa selama 30 hari. Ya, itu 1 bulan. Ya, jika dia tiap bulan melaksanakan itu, ya, berarti dalam 1 tahun, ya, secara pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Ya. Ini sebagaimana, ya, keutamaan puasa Ramadan yang diikutkan setelahnya dengan puasa 6 hari. Di bulan Syawal. Dan afdalnya dari puasa 3 hari dalam sebulan ini adalah pada hari-hari yang dikenal dengan Ayyamul Bid. Ya. Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 ya, dari hitungan bulan-bulan Hijriyah. Ini yang paling utamanya dari menjalankan puasa 3 hari dalam sebulan. Ala kulli hal, jika pada hari-hari yang lebih utama ini seorang ya tidak bisa karena ada penghalang-penghalang, maka dia bisa melakukannya di hari-hari yang lain. Ya mungkin seorang yang memiliki pekerjaan yang berat, dia bisa memanfaatkan di waktu liburnya. Ya, karena insya Allah mereka yang bekerja mengikut ke pekerjaan-pekerjaan itu ada masa liburnya. Kemudian qultu, kata Abdullah ibn Amr, fa inni utiku afdala min dhalika. Sesungguhnya ya Rasulullah, saya mampu untuk menjalankan puasa yang lebih utama dibandingkan itu, yang dibandingkan hanya 3 hari dalam sebulan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yawman wa aftir yawmaini. Jika begitu, maka berpuasalah kamu 1 hari, kemudian berbuka 2 hari. Jadi 1 hari berpuasa, kemudian 2 hari berbuka, kemudian berikutnya berpuasa lagi. Begitu selanjutnya. Qultu, aku menjawab, utiku afdhala min dzalik. Aku mampu untuk menjalankan puasa yang lebih utama dibandingkan itu ya Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yawman wa aftir yawman. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Dan puasa yang demikian adalah afdhalus siyam, yakni seutama-utama dari puasa sunnah. Ini yang sifatnya continue. Begitu. Qultu, kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku berkata, inni utiku afdala min dhalik. Sesungguhnya saya masih mampu untuk berpuasa yang lebih afdal dibandingkan itu ya Rasulullah. Dibandingkan ya sehari berpuasa, sehari berbuka. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dhalika. Tidak ada puasa yang lebih utama dibandingkan itu. Ya, dibandingkan ya puasa Daud alaihi salam. Jadi ini ya seutama-utama puasa yang sifatnya rutin, sifatnya continue ya, adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa fi riwayatin qala, dan dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la sawma fawqa sawmi akhi Dawud. Tidak ada puasa yang lebih tinggi, lebih utama dibandingkan puasa saudaraku Daud. Para nabi ya bersaudara. Makanya dalam hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Umar untuk dibacakan kepada beliau lembaran Taurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, ya, lau kana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku, jadi Nabi Musa, yang diturunkan kepadanya Taurat itu masih hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak ada kelapangan bagi dia kecuali harus menjadi pengikutku. Jadi ini menunjukkan para nabi, mereka bersaudara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syatrid dahr, di mana puasa Daud ini adalah ya setengah tahun, karena sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi hitungannya puasa Daud itu puasa setengah tahun. Sum yauman wa aftir yauman, maka berpuasalah sehari dan berbuka sehari. Taib, ini hadis yang pertama pada bab afdhalus siyam. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, babu afdhalis siyam wa ghairihi. Qawlu fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu ila akhir al-hadith. Kata beliau, wadzalika, kenapa yakni Abdullah ibn Amr ibn al-As sampai mengatakan demikian, demi Allah saya akan berpuasa di siang hari dan akan sholat ya qiyamul lail di malam hari selama aku masih hidup. Kata beliau, wadzalika li'annahu radhiyallahu ta'ala anhu kana qawiyan 'ala al-ibadati mujtahidan. Beliau ada seorang yang kuat dan bersungguh-sungguh ya di dalam menjalankan ibadah. Fara'a min nafsihi an-nashata wal quwwata. Di mana beliau memandang ya pada dirinya ada semangat dan kekuatan untuk bisa melaksanakan seperti apa yang beliau ungkapkan. Fa aqsama 'ala nafsihi hadzal qasam. Sehingga beliau pun bersumpah ya atas dirinya dengan sumpah tersebut. Jadi beliau bersumpah ya untuk berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Walakin asy-syari'a a'lamu bimasalihil ibadi. Akan tapi penetap syariat ini Allah Subhanahu wa taala ya lebih mengetahui dengan perkara-perkara yang bermaslahat bagi hamba-hambanya. Istilah asy-syari' ya, itu terkadang dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya terkadang untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu perkara agama kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala, atas dasar itu ketika sampai ya ungkapan Abdullah ibn Amr ibn al-As ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun ya memberikan arahan wejangan ya kepada apa yang terbaik ya untuk umat beliau. Dalam hal ini Abdullah ibn Amr ibn al-As secara khusus dan secara umum bagi umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka la tastati'u dhalika. Sungguhnya kamu tidak akan mampu ya untuk menjalankan apa yang kamu sumpahkan itu. Yang telah kamu katakan bahkan dengan sumpah. Fasum wa aftir, maka berpuasa dan berbukalah. Wa nam wa kum, dan tidurlah serta bangunlah untuk sholat malam. Wasum minas syahri thalathata ayyam, berpuasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihah, karena sungguhnya Ya, satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali semisalnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Sehingga yang demikian itu, yakni seorang berpuasa 3 hari dalam sebulan, ya, dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Baik. Kata beliau, Al-Imam As-Sadi rahimahullah menyatakan, fa inna syar'a, maka sungguhnya syariat ini, fihi masalihul ibadi ad-diniyatu wad-dunyawiyah. Di dalam syariat Islam ini terkandung di dalamnya berbagai kebaikan-kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Baik kebaikan yang sifatnya diniyah terkait dengan agama seorang, ataupun yang terkait dengan dunyawiyahnya. Ya, tidak akan luput ya kemaslahatan yang ada dalam syariat ini dari dua perkara ini. Dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya agama Islam. Ya. Meskipun ya, tujuan utama adalah masalih. Ya. Al-ukhrawiyah. Yani masalih akhirat. Namun dunia tidak akan terluput ketika seorang menjalankan apa yang datang dalam syariat ini. Fa innal insana sari'ul malali. Karena sungguhnya sifat di antara sifat manusia itu ya sangat cepat malal. Yani bosan, jenuh. Ini di antara sifat manusia ya. Selama di kehidupan dunia ini kecenderungan untuk jenuh ya, bosan itu sesuatu yang didapati pada diri kita. Ya. Hanya dalam hidup itu perlu ada apa istilahnya? Variasi ya. Seperti itu. Ya, contoh misalnya yang suka olahraga bola ya. Itu kira-kira kalau tiap hari main bola terus, kuat berapa lama? Ya. Yang suka bola, ya. Mesti ada apanya? Bosannya. Ya. Demikian juga ya, pada aktivitas yang lainnya. Sehingga kalau seorang diforsir untuk melakukan ya, sesuatu dan itu terus ya, terjadi setiap hari, maka akan muncul yang namanya kejenuhan. Kemudian wa ahsanul a'mali ma kana daimatan ka'adatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebaik-baik amalan adalah sesuatu yang sifatnya kontinu. Ya. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya seseorang menjalankan sesuatu ya walaupun sedikit. Nah, namun kalau bisa kontinu, kalau bisa terus-menerus itu lebih baik dibandingkan ya seseorang mengerahkan segala kemampuannya kemudian akhirnya bosan ya dengan amalan tersebut. Telah datang dalam sebagian hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Bahasa baik-baik amalan itu yang paling kontinu. Ya. Walaupun sedikit dari sisi ya, yakni kadarnya. Sebagai contoh misalnya, seorang membiasakan untuk sholat duha. Ya, walaupun mungkin dalam sehari dia hanya ya, melaksanakan 2 rakaat. Namun, dia bisa kontinu, bisa dawam ya, di dalam melakukan amalan ini. Maka yang demikian lebih baik. Demikian juga dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ya. Termasuk di antaranya bagaimana seorang berupaya untuk tidak luput ya di dalam ya qiyamul lail, paling tidak dia bisa menjalankan ya salat witir. Ya, terlebih lagi tentunya para thullabul ilm yang tentunya ya terdepan di dalam ya menggabungkan antara ilmu dengan amalan. Dan pada hakikatnya tentu kita semua ingin ya menjadi thullabul ilm, menjadi para penuntut ilmu. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa? Ya, yang ada di dalamnya. Illa zikrullah. Ya, kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala wa mawalahu dan yang mengikutinya, yang semisalnya dari zikir termasuk qiraatul Quran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alimun wa muta'allim. Berikutnya yang keluar ya dari laknat, dari apa yang ada di dunia ini adalah seorang yang berilmu. Demikian juga muta'allim, berikutnya adalah orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Ya, sehingga jika kita ingin ya yang dikecualikan dari terlaknatnya di perkara dunia, ya paling tidak kita berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Baik, saya terkhusus ya bagi ikhwanuna yang diberi kemudahan untuk bisa apalagi tinggal di sekitar ma'had, rumah sendiri ya, ataupun ya yang diberi kemudahan untuk bisa nyewa rumah ya. Ini kemudahan untuk ya menjadi talibul ilm. Ya, jangan mencukupkan ya dengan nanti bisa dengar rekamannya, belum tentu ada kesempatan untuk mendengarkan rekaman. Ya. Jangan pula ada perasaan merasa aman karena sudah tinggal di sekitar ma'had, ya, bahwa tidak mungkin akan ya terkena fitnah. Baik. Terlebih di zaman fitnah yang sedemikian dahsyat, maka tidak ada jalan untuk bisa selamat kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keteguhan, kemudian menempuh upaya untuk menuntut ilmu. Ya. Ada sebagian yang usul bagaimana kalau untuk ikhwan juga diabsen pada ta'lim. Bagaimana? Disetujui enggak? Ya. Kalau yang hadir ini setuju insyaallah ya. Baik. Ya. Ya, yang jelas ya sepertinya tidak harus sampai di absen. Karena ya ilmu itu menjadi kebutuhan. Ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau menyatakan annasu yahtajuna ila at-ta'ami wasyarab fil yaumi ya marratan aw marrataini. Bahasanya manusia mereka butuh kepada makanan dan minuman dalam sehari itu paling sekali atau dua kali. Ya. Wa hajatuhum ilal ilmi. Adapun butuhnya mereka kepada ilmu biada di anfasihim. Itu sebanyak bilangan nafas mereka. Ya, kita mengetahui ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya ya dalam perkara-perkara yang akan membawa kepada maslahatan mereka, mulai dari ya mereka membuka mata dari tidurnya sampai menutup mata kembali ya. Buka mata, bangun dari tidur itu ada doanya ya. Bangkit menuju kamar mandi sebelum masuk itu ada doanya. Keluar dari kamar mandi pun ada doanya. Bahkan tata cara bagaimana di kamar mandi juga diajarkan. Ya, artinya apa yang diungkapkan oleh Imam Ahmad bahwa butuhnya kita kepada ilmu itu betul-betul sebanyak bilangan nafas kita. Terlebih lagi yang namanya ilmu al-aqidah, ilmu tauhid, yang kita tidak boleh satu detik pun atau waktu yang lebih singkat ya dari satu detik kalau ada ya, kecuali kita betul-betul senantiasa di atas tauhid ya. Kalau terkait dengan ibadah misalnya salat, ya kita butuh ya ilmu tentang salat terkhusus ketika hendak menjalankan itu. Adapun ya tentang kewajiban untuk kita menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak boleh ada satu waktu pun kita kosong dari itu. Maka dari itu, jika seorang betul-betul memahami bagaimana butuhnya kepada ilmu, ya, tidak akan dia memandang, oh nanti saja kalau pas ada momen muhadharah asatidzah kibar. Ya. Tidak akan seperti itu. Ya. Bahkan hakikat seseorang dikatakan talibul ilm, nah ini bedanya dengan muhib al-ilm, ya pecinta ilmu itu lebih banyak dibandingkan talibul ilm. Bagaimana dia berupaya untuk mengambil ilmu dari orang yang di atas dia secara keilmuan ataupun setara ya dalam sisi keilmuan, bahkan yang di bawah dia ya dari sisi keilmuan. Berapa banyak di antara fawaid ilm yang mungkin didapatkan oleh seorang justru datangnya dari orang-orang yang di bawah dia dari sisi keilmuan. Ya. Sehingga dengan itulah ya seseorang akan betul-betul menghimpun ilmu pada dirinya ketika dia punya semangat untuk menempuh itu. Ya. Mengambil ilmu dari orang-orang yang secara keilmuan di atasnya ini perkara yang maklum. Ya. Berapa banyak di antara kita mungkin untuk sekedar murojaah ya dengan rekan ya di dalam belajar yang mungkin sekelas. Ya, ini jarang, pada itu sesuatu yang sangat bagus untuk menguatkan ya apa-apa yang sudah kita dapatkan sehingga betul-betul pemahaman kita pemahaman yang benar, karena mungkin saja ya terluput dalam suatu majelis yang kita butuh bantuan teman-teman kita untuk bagaimana yang terluput itu kita bisa mendapatkannya. Ya, lebih mulia lagi bagaimana seorang untuk bisa mengambil ilmu ya dari orang yang mungkin dalam pandangan manusia di bawah dia. Karena itulah hakikat orang yang betul-betul ya seperti yang disifatkan bahwa al-ilmu adalah dholatul mu'min. Bahwa ilmu itu barang hilang yang dicari oleh seorang yang beriman. Ya. Ainama wajada akhadha. Ya, kapanpun dan dimanapun dia mendapatinya maka dia akan berusaha untuk mengambilnya. Kemudian qauluhu fakultu inni utiku afdhala min dzalika. Aku berkata, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, sungguhnya aku mampu untuk melakukan yang lebih utama dibandingkan itu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum yawman wa aftir yawmaini. Jika demikian, maka berpuasalah sehari kemudian berbuka dua hari. Fa amarahu awwalan bisyami ushrid dahr. Awal kali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya memerintahkan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk berpuasa 1/10 tahun. Ya, 1/10 dari tahun ini ya dengan tiap harinya tiap bulannya berpuasa berapa? 3 hari. Falamma ra'a minhu an-nashata wal quwwata, amarahu bisyami sulusid dahar. Tatkala beliau melihat pada diri Abdullah ibn Amr ibn al-As adanya semangat dan kekuatan, maka beliau memerintahkan Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk berpuasa sepertiga tahun. Yaitu dengan sehari berpuasa, kemudian dua harinya berbuka. Ya. Wasulusu kathir, dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, ini bimbingan yang kedua. Jadi pertama berpuasa sepersepuluh ya tahun, jadi dengan puasa tiga hari dalam sebulan. Kemudian setelah itu dibimbingkan untuk berpuasa ya sehari, kemudian berbuka dua hari. Faqala, ternyata Abdullah ibn Amr menyatakan, inni utiku afdala min dhalika. Saya mampu untuk berpuasa yang lebih utama dibandingkan itu. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kemudian Nabi membimbingkan, jika demikian, berpuasalah sehari, kemudian berbuka sehari. Fadhalika siyamu Dawud. Yang demikian itu adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Wa huwa afdalu siyam. Dan itu adalah paling utamanya puasa, yakni puasa sunnah. Fakultu, aku pun berkata, inni utiku afdala min dhalik. Saya masih mampu untuk berpuasa yang lebih utama dibandingkan itu. Qala, kata Nabi SAW, la afdala min dhalika. Tidak ada puasa yang lebih afdal dibandingkan puasa Daud. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, la sawma fauqa sawmi Dawud syatrid dahr sum yauman wa aftir yauman. Tidak ada puasa yang di atas puasa Nabi Dawud, yakni setengah tahun ya, dengan cara berpuasa sehari dan berbuka sehari. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa hadha nassun sharihun fi anna sawma Dawud afdalus siyami alal itlaqi liman qadira alaihi. Maka ini merupakan nas yang sharih, yang tegas, bahasanya puasa Dawud adalah seutama-utama puasa, yakni puasa sunnah, secara mutlak bagi yang mampu untuk menjalankannya. Dan itu sifatnya kontinu ya, dari bulan-bulan yang ada. Bukan pas bulan ini ya puasa sehari, berbuka sehari. Ya, bulan berikutnya libur satu bulan. Bukan itu. Tetapi terus. Continue selama satu tahun. Ya, terkecuali pada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Fahuwa afdol. Di mana puasa ini adalah paling utamanya. Hatta man samad dahra kullahu. Ya, sampai pun mau dibandingkan dengan seorang yang berpuasa. Ya. Selama, yakni satu tahun penuh, dan itu tidak boleh ya berpuasa tiap hari. Ini tidak boleh. Makanya ketika Nabi SAW dalam hadis ini ya mendengar bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, saya masih mampu untuk berpuasa yang lebih afdal dibandingkan itu, maka tegas Nabi SAW menyatakan, la afdala min dhalik. Tidak ada puasa yang lebih utama dibandingkan puasa Daud ini. Jadi berpuasa tiap hari, ya selama satu tahun penuh, yang demikian menyelisihi sunnah karena tidak ada yang lebih baik dibandingkan puasa Daud. Wahuwa sallallahu alaihi wasallam awalan amarahu bima yakdiru alaihi aktsarun nas. Awal kali di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk berpuasa dengan puasa yang kebanyakan manusia mampu untuk melakukannya. Yaitu berpuasa tiga hari dalam sebulan. Wafihi fadlun azimun. Di mana pada puasa tiga hari dalam sebulan ini, ya terkandung di dalamnya keutamaan yang besar. Li'annal hasanata bi asyri amsaliha. Dikarenakan suatu kebaikan, itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Faya'dilu dzalika siyamad dahar, sehingga berpuasa 3 hari dalam sebulan ini setara dengan berpuasa ya 1 tahun penuh. Jadi ketika seorang berpuasa tiap bulan 3 hari dalam sebulan tersebut, dia seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a ijtihadahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesungguhan dari Abdullah ibn Amr, naqalahu ilal afdali fal afdal, maka beliau berpindah memberikan arahan kepada yang lebih utama kemudian yang lebih utama. Jadi berikutnya diarahkan untuk berpuasa sehari, kemudian berbuka 2 hari. Namun ternyata beliau meminta yang lebih utama daripada itu. Kemudian diarahkan untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Fakullun yu'maru bima yunasibu halahu, sehingga masing-masing diperintahkan dengan sesuatu dari perintah agama ini yang sesuai dengan keadaannya. Sebagaimana di sini Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau orang yang bersemangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meminta yang terbaiknya. Maka diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puasa yang terbaik dari puasa sunnah, yakni puasa Daud. Kemudian wa ma'a dzalika, bersama dengan itu pula, fa innahu radhiyallahu taala anhu, ternyata beliau Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu nadima fi akhiri umrihi, beliau menyesal di akhir hidup beliau, karena sekali lagi yang semestinya diupayakan oleh setiap kita bagaimana untuk kita bisa continue menjalankan suatu ibadah yang kira-kira ibadah itu akan bisa terus kita mampu menjalankannya pada saat usia kita sudah tua. Mungkin ketika kita masih muda kita bisa menjalankan suatu yang istilahnya paling optimalnya atau paling maksimalnya seperti itu. Namun yang lebih diharapkan dari kita untuk bagaimana kita bisa menjalankan suatu amalan yang continue meskipun dari sisi kadarnya lebih sedikit. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, karena sungguhnya beliau radhiyallahu taala anhu, beliau menyesal di akhir hidupnya waqala, dan beliau menyatakan laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai, seandainya aku dahulu menerima rukhsah, keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Walakinnahu, akan tapi beliau radhiyallahu taala anhu ma dzalika qama bima iltazama min saumi yaumin wa fitri yaumin. Bersamaan dengan itu beliau pun tetap konsisten untuk menjalankan puasa sehari dan berbuka sehari. Ini bersamaan beliau sendiri merasakan masyakkah di akhir hayatnya, karena sebagaimana kita ketahui seiring dengan bertambahnya umur berkurang pula kekuatan. Makanya beliau radhiyallahu taala anhu mengungkapkan penyesalannya, duhai seandainya dahulu ketika itu aku menerima rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini penting bagi kita sekali lagi untuk betul-betul berusaha untuk yakni mengacak diri kita untuk kita berusaha beribadah sesuai dengan apa yang kita mampu untuk melakukannya dan bisa untuk dijalankan secara kontinu. Di sana ada keutamaan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam sahih Al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza safara al-'abdu aw marida, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu, ya, sahihan muqiman." Atau mungkin dengan lafaz yang lebih tepat, "Idza marida al-'abdu aw safara, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba, ya, menderita sakit atau dia menempuh safar yang dengan sebab itu terhalang dari, ya, menjalankan suatu ibadah yang biasa dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu. Maka akan dicatat untuknya, ya, apa yang biasa, ya, biasa dia lakukan. Ya. Ketika dia dalam keadaan sahih, ketika dia dalam keadaan sehat, ya, mukiman, ketika dia dalam keadaan mukim. Sebagai contoh misalnya, seorang membiasakan salat duha, walaupun mungkin sekali lagi hanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Suatu ketika dia sakit sehingga tidak mampu untuk menjalankan rutinitas ini. Maka, ya, dia akan tetap dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seandainya bukan karena penghalang tersebut, dia niscaya akan melakukannya. Jadi ini pentingnya untuk kita biasa, ya, menjalankan atau membiasakan suatu amalan soleh yang jika terjadi, ya, Allah takdirkan ada penghalang, ya, untuk bisa menjalankannya, maka kita tetap mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.